إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di tempat ini. Melanjutkan membaca kitab Namdul Nathur sampai bab baru bab 48. Bab Al-Ghuraba'u wa Awsafuhum. وعدم الوحشة من القلة باب tentang hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang mengabarkan tentang al-ghuraba. Apa itu al-ghuraba? Orang-orang yang asing. Wa awsafuhum, dan demikian pula bab ini menyebutkan tentang sifat-sifatnya mereka, orang-orang yang tergolong pada kalimat ghuraba atau asing. Kemudian juga dalam pembahasan berikutnya adalah wa adamul wahsyati minal qillati, tidak ada rasa takut walaupun jumlahnya sedikit. Tidak ada rasa takut ini dikarenakan jumlah yang sedikit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk ke kitab kita ini, kami akan berikan pengantar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa semakin jauh zaman dari zaman Nabi, itu berarti maknanya semakin dekat dengan hari kiamat. Maka perkembangan manusia lebih mengarah kepada keburukan daripada mengarah kepada kebaikan. Ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau mengatakan ma ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Illa walladhi ba'dahu, ba'dahu yang setelahnya, syarrun, lebih jelek daripada hari tersebut atau zaman itu. Karena semakin jauh dari zaman Nabi, maknanya semakin jauh orang dari ilmu agama, semakin jahil dari ilmu agama. Kejahilan mereka ini menyeret mereka kepada berbagai macam kemungkaran, kemungkaran akidah. Misal kekafiran di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, kekafiran yang berbentuk agama selain Islam lebih banyak daripada Islam atau muslimin, atau kekafiran yang berbentuk penghinaan kepada Nabi, pencemoohan diolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk kekafiran bermunculan yang seperti itu Sebagaimana kita saksikan zaman sekarang ini, Nabi dihina, dicela di depan umum dengan mengatakan, "Long bocah di rumah tiga mimbae." Ya, orang bisa ngapa-ngapa. Itu bahasa Banyumasannya. Hadirin yang kemuliaan, penghinaan bertubi-tubi kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di zaman sekarang ini lebih parah daripada kondisi di zaman-zaman beberapa tahun sebelum ini. Terasa tidak apa-apa? Terasa sekali. Munafikun bermunculan mengaku sebagai muslim tetapi terus tercaan kepada Islam wal muslimin. Terus-menerus muncul darinya. Berlenggak-lenggok di kaca televisi atau di media sosial. Bahkan dia langsung mencela etikat kita. Na'udzubillah min dalik. Thumma na'udzubillah min dalik. Syarrun buruk. Jelek lebih luas dan merebak. Lebih banyak pelakunya daripada yang baik. Terus sampai pada satu titik nanti, orang yang beriman di zaman itu sangat sedikit, sehingga Allah takdirkan dimatikan semua yang beriman, walaupun iman itu hanya sebiji debu, kata Nabi. Man kana fi qalbihi darratun min iman. Siapa orangnya yang di zaman itu masih memiliki iman walaupun hanya satu biji debu, mati dengan ditiupkan angin yang berbau wangi yang semerbak lembut, mematikan semua orang yang beriman. Ini menunjukkan parahnya tingkatan sampai iman itu sangat sedikit sampai tinggal satu biji debu saja. Kondisi yang begitu parah. Setelah itu, semua yang ada di muka bumi ini adalah dari kalangan orang-orang yang tidak mengenal Islam, bahkan tidak terucap kembali, atau bukan tidak terucap kembali, tidak terucap lagi di zaman-zaman itu kalimat Allah. Lafaz Allah tidak lagi terdengar di muka bumi ini. Nabi mengatakan, "La taqumu sa'at hatta la yuqal 'ala wajhil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi kiamat sampai pada masa di waktu itu sudah tidak lagi terucap kalimat Allah. Yakni semakin jelek buruk, semakin sehingga terjadilah kiamat di tengah-tengah mereka. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Syirarul halqi 'indallah, sejelek-jelek manusia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man adraqathum as-sa'at wa hum ahya. Orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup, maka mereka sejelek-jelek manusia. Bagaimana kondisi orang yang baik berarti pak di zaman-zaman itu? Jumlahnya sedikit. Musuh teramat banyak. Musyrikinya, kafirnya, munafikinya bermunculan. Menjadikan muslimin sebagai musuh. Sampai-sampai Nabi menyebutkan orang yang beragama dengan Islam, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi, itu terasa berat. Seperti hanya kalqabit al-jamar, orang yang memegangi bara api. Dia memegangi Islam, tetapi dia seperti memegangi bara api. Panas. Karena musuhnya teramat berat, teramat banyak, teramat bertubi-tubi. Sehingga dia merasa berat dalam memegangi sunnah itu. Di saat itu, terucap lafaz Nabi, mereka adalah orang-orang asing di tengah-tengah umat manusia. Asingnya mereka dikarenakan memegangi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang menyebabkan mereka terasa asing di kalangan manusia yang ada. Maka wahai kaum muslimin, pembahasan ini nanti akan disebut kelebihan beberapa dalil yang sering tadi kami sampaikan di atas. Untuk kemudian wa adamul wahsyati minal khillah. Jangan kita merasa takut dikarenakan sedikit orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dibandingkan dengan mereka-mereka yang jatuh pada penyimpangan, yang jatuh pada kesesatan. Jangan kita merasa takut selama kita di atas bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, maka pegangi erat-erat itu. Dan jangan kita takut dengan orang yang mencerca dan tidak suka dengan sunnah Nabi. Apakah orang yang memegangi sunnah Nabi itu pasti akan mendapatkan cercaan, mendapatkan hinaan, mendapatkan rintangan? Jawabannya pasti, Pak. Pasti. Karena kan Nabi telah menyebutkan hal itu dalam nasnya. Di mana beliau mengatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Dalam disebutkan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wala yakhafun lawmat la'im. Akan terus menerus orang di antara umatku yang menampakkan al-haq, yakni bimbingan Nabi, diajarkan, didakwakan, diamalkan, diserukan, mereka akan menghadapi pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka. Mereka akan menghadapi pihak-pihak yang mencercanya. Namun mereka la yakhafun. Mereka tidak takut dengan cercaannya. Mereka-mereka yang mencerca sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetap dia tampakkan al-haq. Tetap dia bela. Tetap dia ajarkan. Tetap dia serukan. Tetap dia amalkan. Walaupun di zaman itu kata Nabi, mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang sangat berat. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman era sekarang ini, mungkin kita bisa ambil di negeri komunis yang menyiksa saudara-saudara kita kaum muslimin. Bangsa apa namanya? Uyghur. Sangat mengerikan penindasannya. Maka semoga Allah menyelamatkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, dan memberikan solusi terbaik agar mereka tetap beriman kalau mereka ditakdirkan mati sebagai orang yang mati syahid fisabilillah. Karena matinya mereka, disiksanya mereka karena din, urusan agama. Bukan etnis karena mereka ini bangsa suku apa. Bukan, karena din urusannya. Walhamdulillah di negeri kita, kita tidak menjumpai itu. Mudah-mudahan kita aman selamat. Bisa beramal dengan sesuai yang dibimbingkan Nabi Alaihi Wasallam dengan mudah dan ringan. Ya walaupun mungkin celotehan orang-orang yang menggelitik, ya biasa sajalah. Ya namanya orang hidup itu akan ada kendala, hal yang lumrah. Sabar dalam menghadapinya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kezaliman-kezaliman semisal yang terjadi di negeri-negeri sana, di mana kaum muslimin dibantai oleh penguasanya, seperti yang dekat dengan kita di negeri mana? Rohingya, Myanmar. Mudah-mudahan negeri kita aman, damai, sentosa. Gemah hari pahala jinawi. Sehingga kita bisa mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Dengan mudah dan gampang. Amin. Hadirin kaum muslimin. Kalau seandainya. Kita berandai-andai. Mudah-mudahan tidak. Ancaman demi ancaman. Bahkan penangkapan. Bahkan mungkin terdengar penyiksaan. Bahkan mungkin dengan nyata terbantai. Bagaimana kondisi kita? Tetap kita pegang Islam? Atau kita lepaskan itu? Kalau seandainya itu terjadi, semoga tidak terjadi, Pak. Kenapa? Dikarenakan nas Nabi sangat mengerikan. Bertambah zaman itu bertambah parah. Bertambah parah kondisi. Bertambah mengerikan permusuhan terhadap Islam dan Muslimin. Di mana Rasul telah menyebutkan nas. Antum hinaidin kadirun. Rasul menceritakan di hadapan para sahabatnya, kalian nanti di satu zaman bagaikan seperti makanan yang ada di satu nampan begitu. Nampan itu tahu apa? Baki. Baki. Para musuh-musuh kalian melahap dengan enaknya, dilahap kalian. Bahasa lainnya diontal miring, Pak. Dilahap. Keganasan musuh, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, semena-mena terus bertubi-tubi. Sampai-sampai para sahabat bertanya, amin killatina ya Rasulullah, apakah di zaman itu kita dalam keadaan sedikit? Apakah karena kesedikitan kita di zaman itu sehingga musuh-musuh kaum muslimin melahap kaum muslimin dengan mudah dan gampang bagaikan makanan yang ada di piring atau di nampan tadi? Rasul mengatakan, la, tidak wahai para sahabatku. Antum hina idin kathirun. Kalian di waktu itu jumlahnya banyak. Namun, kahuta isyair. Tapi banyaknya seperti buih yang ada di atas air. Namanya buih, tahu buih, Pak? Umbruk. Itu enteng apa abot, Pak? Nah, enteng. Enteng. Kadir bu itu di mana-mana ada. Tapi kena halut air terombang angin. Jumlah muslimin banyak. Tetapi kualitas iman mereka rapuh. Muslimin tetapi menyimpang dari bimbingan Nabi. Sehingga Allah tidak berkenan memberikan pertolongan kepada mereka. Asbabun nusrah, sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan itu banyak. Di antaranya Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian membela agama Allah, jikalau kalian membela Allah, yakni membela agamanya, yansurkum, maka Allah akan membela kalian. Tatkala kaum muslimin jatuh pada penyimpangan dari sunnah Nabi, jatuh pada bid'ah, jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kemungkaran, muslimin tetapi menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla, di saat itu Allah tidak berkenan menolong mereka karena mereka tidaklah membela agamanya Allah. Jumlahnya banyak tetapi mutu imannya sangat rendah, sangat kecil. Yang mereka bela bukan sunnah Nabi, tapi yang mereka bela bid'ahnya masing-masing. Kata-kata ya petantang petenteng, pakai jumlahnya, tapi kau tidak ada mutunya sama sekali. Abrang-ubrung, ngerti abrang-ubrung, Pak? Tidak ada kekuatan imannya. Bahkan mereka muslimin membela bukan sunnahnya. Bahkan mereka menghadapi muslimin yang lain. Karena memang tidak ada lagi pembelaan kepada sunnah Nabi. Bahkan pembelaan terhadap yang mereka bawa dari bid'ah-bid'ah itu. Sangat mengerikan. Dan itu sudah kita rasakan oleh kaum muslimin. Mereka punya pasukan ini, pasukan itu. Apa yang mereka bela? Apa yang mereka serukan? Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah nama yang mereka usung di pundak-pundak mereka? Sampai-sampai mereka pun membela-bela komunisme. Na'udzubillah min dzalik. Menutup-nutupi kejahatan komunisme terhadap saudara kita di sana. Dan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Tetapi mereka kahutai sayil. Rusa buih yang dihantam oleh air yang besar. Tidak ada apa-apanya. Kafirin ya kaum muslimin. Di mana hukum asalnya muslimin menang dalam menghadapi kafirin. Karena siapa yang bisa mengalahkan muslimin? Di belakang muslimin Allah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuatan segalanya? Kekuatan malaikatnya Allah Maha Qawi. Di antara pasukannya Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan adanya angin, gempa, itu semuanya Allah yang mengatur. Angin memporak-porandakan manusia, bisa tidak apa? Angin menghancurkan manusia, bisa? Bisa sekali. Tapi mengapa kaum muslimin kalah? Ingat perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Perang Hunain, Nabi yang memimpin para sahabat sebagai pasukannya. Namun di waktu itu jumlah mereka banyak. Terucaplah kalimat-kalimat, kita tidak akan kalah karena jumlah kita sangat banyak. Lihat hadirin. Di antara mereka ada yang bersandar bukan kepada Allah, tetapi bersandar kepada jumlah yang banyak. Id a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian terkagum-kagum akan banyaknya jumlah kalian. Tetapi walantuhnamkum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidaklah memberikan apapun keuntungan bagi kalian. Bahkan Allah takdirkan terjadilah apa yang terjadi di perang Hunain. Di perang Uhud. Dikarenakan 70 pasukan panah yang Nabi tempatkan di Bukit Kecil. Di tengah-tengah daerah Uhud itu ada Jabal Ar-Rumah. Gunung kecil atau bukit di mana Nabi menaruh 70 pasukan panahnya di tempat itu. Nabi memberikan perintah, jangan turun melihat kami menang atau melihat kami kalah. Karena itu adalah tempat yang strategis sekali. Kalau sampai tempat itu dikuasai oleh musuh, maka dari atas akan mudah dilontarkan panah-panah. Ternyata 70 pasukan panah itu menyangka perang itu sudah selesai. Muslimin menang pada pergolakan pertama. Bisa memukul mundur musyrikin tunggang langgang sampai kaum muslimin melewati logistiknya mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka telah lari kocak kacir. 70 orang itu bermaksiat kepada Rasul. Turun mereka dari bukit itu. Itu bentuk maksiat. Maksiat seperti ini saja. Bisa dikata, saya hendak mengucapkan, ini maksiat. Bentuknya turun dari bukit. Ini saja. Bentuk Allah tidak membantu mereka. Yang nyapa terjadi apa yang terjadi. Muslimin dibikin tunggang langgang pada sisi yang kedua. Dikarenakan mereka menguasai ketinggian. Kocar kacir kaum muslimin. Terpukul mundur. Sampai terbunuh 70 dari sahabat Nabi. Bukan hanya terbunuh. Terbunuh mati, tergeletak mati. Jasad mereka masih utuh. Kaum muslimin terpukul mundur. Musyrikin merak. Mendapati jasadnya para sahabat tersebut bergeletakan. Dimanfaatkan oleh mereka untuk dicincang-cincang. Bukan hanya mutilasi kepala, tangan, kaki, dan pat. Sebagaimana ayam goreng, Pak. Ini dicincang-cincang sampai tidak terwujud lagi orang. Kecuali dilihat dari jari-jemarinya oleh saudari Mus'ab bin Umair. Atau sahabat yang lainnya. Ini adalah si fulan. Dilihat dari jarinya. Mukanya sudah tidak bisa lagi dikenali. Kayak apa hancurnya itu jasad. Maksiat bagi kaum muslimin yang menyebabkan kelemahan. Nah, musliminnya banyak, tetapi mereka di atas bid'ah. Itu menyebabkan lemah. Walaupun jumlahnya apa? Banyak. Maka bagi kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya. Anak-anak kita, keturunan kita. Agar bisa beramal dengan amalan yang sunnah. Hadirin kaum muslimin, apa yang tadi saya uraikan dari depan sebagai mukaddimah pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini adalah tentang berita dari Nabi. Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya beliau jumlahnya sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka yang menyelisihi bimbingan Nabi. Tetapi kesedikitan itu tidaklah menimbulkan rasa takut. Bisa dipahami hadirin? Sedikit itu bahasa Arabnya qalil atau qillah. Karena faktor sedikit dibandingkan dengan keumuman. Mengapa mereka sedikit dibandingkan dengan keumuman? Karena ada beda. Mereka yang sedikit ini memegangi sunnah Nabi. Kebanyakan manusia mereka di atas yang menyimpang dari sunnah Nabi. Maka mereka ini disebut dengan ghuraba, asing di tengah-tengah umat manusia. Keasingannya mereka sekali lagi dikarenakan berpegang teguh dengan sunnah. Bukan semata asing. Sekarang ini asing orang pang bak asing. Sekarang pang juga sudah tidak asing lagi. Karena di mana-mana orang pang ada. Dulu kita merasa asing. Dengan telinga yang berlubang dan lebar. Sekarang sudah pemandangan biasa. Nah, kalau seandainya negeri ini pemudanya menjadi seperti itu semua. Yang notabene mereka kalau ditanyai muslim atau non-muslim. Muslim. Apa yang akan terjadi nanti ketika mereka menikah antar pang? Hadirin yang akan rusak. Penyimpangan dari sisi kesyirikannya menjadi-jadi. Dari sisi kemunafikannya menjadi-jadi. Dipertontonkan kemunafikan terus-terus. Hari demi hari lebih parah kita mendengarkannya. Lebih parah. Siapa yang akan menghadapi mereka? Karena mereka hampir-hampir tidak terjamah. Sampai saya mengatakan, siapa yang berani menangkap saya? Wah, gembeleng teman. Tapi memang nyatanya belum ditangkap. Hadirin yang dimuliakan, ini orang-orang yang sangat kita bermunculan berani sekali. Ada apa dengan negeri kita ini? Dan berikutnya. Mengerikan. Karena itu kita bekali diri kita dengan ilmu. Demikian pula putra-putri kita bekali dengan ilmu. Karena mereka akan lebih parah menghadapi rintangan daripada kita. Kita lah palingnya. Sekat tahun mani mati, Pak. Mungkin ngaji malangin. Mungkin. Ya. Suen, Pak. Suen. Suen, ya. Kalau seandainya ada janji hari ini. Mati masuk surga. Lah, mending sini, baik, Pak. Ya, urip nang dunia. Mikir nang utang. Hadirin yang kemelakan. Ilmu sangat penting. Untuk keistiqoman kita dalam menghadapi rintangan tersebut. Kita masuk kepada yang pertama disebutkan oleh beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula kana min al-qurun min qablikum ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum." Coba lihat ya kaum muslimin ayat ini sebagai berita dari Allah Azza wa Jalla akan kondisi umat yang akan datang. Falaula, terjemahnya, seandainya ada di kalangan generasi sebelum kalian, seandainya ada di kalangan generasi sebelum kalian adanya orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, yanhaun anil fasad, yanhaun yani nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran fil ard, niscaya generasi yang berikutnya akan baik. Kalau generasi yang kemarin sudah mengajarkan ilmu agama, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan sunnah, insyaallah generasi berikutnya akan mengerti ilmu. Ada kerusakan tapi tidak parah. Demikian pula kalau seandainya zaman kita ini kita berjuang menyerukan al-haq, terus berdakwah, setiap kita berdakwah, ajari muda-muda ini, ajari muda-mudi-mudi ini, ajari remaja-remaji, ajari anak-anak dengan ilmu agama, niscaya kita akan memiliki harapan 5-10 tahun ke depan orang masih baik. Tetapi kata Allah, Allah mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, tapi memang sangat sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Qalilan mimman anjayna minhum. Qalilan apa artinya? Sedikit. Ya kita qalil apa artinya, walaupun tahunya cuma qalil. Qalilan sedikit mimman dari orang-orang yang anjayna, yang kami selamatkan, minhum dari manusia yang banyak itu. Ini yang tadi kami sampaikan, sudah ditakdirkan oleh Allah manusia itu seperti itu. Kita yang ingin baik otomatis harus menghadapi yang banyak itu. Yang banyak itu siapa? Yang tidak Allah selamatkan. Mereka siapa? Musyrikin, kafirin, Yahud, Nasara, wal Majusi. Memang mengarahkan kebencian, keburukan kepada muslimin. Di dalam kaum muslimin, al-batil, al-bid'ah, membenci sunnah. Munafikin, corongnya mereka. Wah, bertubi-tubi, dihabisi. Maka, memang sedikit orangnya yang akan selamat. Kita ini masuk yang banyak atau yang sedikit, masing-masing melihat kondisi saya ini kelebusingin dia, yang mengikuti sunnah atau yang mengikuti ajaran yang menyimpang dari sunnah. Ini wa kaum muslimin, nas yang menunjukkan fasad fil ard, kerusakan di bumi ini akan parah, bahkan sudah parah dan akan semakin parah. Fasad dari sisi maksiat, kita tengok poin kaum muslimin, narkoba di negeri ini menjadi musuh negara ini. Ternyata pasokan narkoba itu ribuan pil ekstasi, ribuan dimasukkan ke kolong apa itu yang di dalamnya terdapat itu. Dari Cina diekspor, diimpornya. Di dalamnya butiran narkoba. Aduh, kita mendengar digagalkan sekian tahun. Betulising konangan, Pak. Ya Alhamdulillah konangan. Berterima kasih kita dengan mereka petugasnya. Badan apa? Narkotik. Nasional BNN ya. Alhamdulillah kita bersyukur. Terima kasih mereka bekerja. Menggagalkan. Tetapi yang kita khawatirkan. Yang tidak bisa dideteksi. Mungkin yang namanya manusia kan. Anu manusia. Tidak dari darat, dari laut, dari udara. Mungkin nyusah dan cari akal jebul sudah di Jawa Tengah. Sekian ribu. Namanya kejahatan itu. Ekstasi. Pil koplo. Dijual 500 rupiah per butir. Anak SD yang beli. Saya beli kacang goreng, paham? Bahkan lebih murah dari itu. Nanti kalau sudah ketagihan, baru akan dituntut membeli dengan harga yang mahal. AIDS, HIV, merebak, waduh, rusak, rusak, rusak. Kalau kita ingat kecil kita dulu, kayaknya belum ada dengar kayak gitu ya, Pak. Ini kan kecil kemien keberipun, Pak. Ya, belum mendengar itu. Ya, apa karena memang tidak ada berita? Tapi insya Allah belum. Masih sedikit kasus-kasus seperti itu. Tapi sekarang ini luar biasa kaum muslimin. Karena memang orang yang rusak lebih banyak daripada orang yang baik. Hal itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang ghani. Ghani itu kaya. Ya, dia merasa cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia menjaga diri dari kemungkaran. Al-khafi yang tersembunyi. Qala Rasulullah s.a.w. Tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Kebaikan bagi orang-orang yang asing. Kila manil ghuraba ya Rasulullah. Nabi ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathirin. Al ghuraba, orang yang asing dalam pengertian syariat kita adalah unasun atau nasun salihun, orang-orang yang saleh, qalilun yang sedikit jumlahnya, finasin berada di tengah-tengah manusia, suin kathirin yang jelek dan jumlahnya banyak. Man yasihim akthar mimman yuti'uhum, yang bermaksiat lebih banyak daripada yang taat. Itu akan ada zamannya. Kita sudah merasakan itu atau belum? Sudah. Loh, wani, apapun sensus pakai ini kan? Tidak usah disensus. Masjid berapa penghuninya yang sholat? Subuh berapa orang? Sedikit. Zuhur asar kosong karena muadzin juga enggak ada imamnya. Gunangan di. Maghrib sedikit, isya sedikit. Muslimin banyak. Orang banyak. Pada mengendi jalan. Bisa jadi memang tidak sholat. Atau bisa jadi pemahamannya cukup sal di rumah. Dan itu pun kadang sholat, kadang tidak. Yang melakukan ajaran Nabi sholat 5 waktu di masjid. Lebih sedikit daripada yang tidak melakukan. Itu hal yang pasti tidak perlu disensus, Pak. Ya, karena masjid-masjid banyak yang kosong. Hakadha kaum muslimin, Nabi telah menyebutkan hal itu dalam hadisnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, badal Islamu ghariban. Islam itu awal mulanya asing. Asing. Kenapa asing? Karena Islam ini muncul mendakwakan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang musyrikin. penyembah la ta'uzza manat hubat, patung-patung yang mereka sembah. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan produk adat istiadat bangsa Arab. Kalau Islam adalah produk adat istiadat bangsa Arab, maka tentunya akan sesuai. Dikala munculnya Islam, bagaimana adat istiadat Arab akan terlumuri. Bahkan itulah dia. Karena memang produk bangsa Arab akan mengajarkan apa yang ada pada mereka di waktu itu. Yakni kesyirikan. Ternyata tidak. Islam muncul dengan mengajarkan tauhid dan melarang syirik. Maka asing di tengah-tengah itu. Kasingan di waktu itu dibekot, dicerca, dimaki, disiksa. Terjadi dalam sejarah Islam 13 tahun Nabi di kota Mekah. Di awal dakwah beliau. Kemudian akan kembali asing kata Nabi. Wasaya'udu gharidan. Islam ini akan kembali menjadi asing. Kama bada'a sebagaimana awalnya. Asingnya Islam di masa akan datang. Dikarenakan mereka mengikuti Islam di awalnya. Yakni sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Syekh Islam Taimiyah menyebutkan. Yang dimaukan oleh hadis ini. Islam asing di tengah-tengah muslimin. Islam asing di tengah-tengah muslimin. Dikarenakan kaum muslimin di waktu itu mayoritasnya adalah al-bid'ah. Maka sunnah Nabi pun asing di telinga mereka. Sama seperti itu keasingan yang akan datang. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba. Tuba ini dari kalimat tayyib. Dengan wazan fu'la. Tuba. Kebaikan yang puncak. Bagi mereka-mereka yang asing. Dikarenakan memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tuba itu ada makna lain. Sebutkan dalam tafsirnya atau syarahnya. Tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu satu pohon yang besar. Di dalam surga. Dipastikan orang tersebut masih dalam surga. Ya. Karena dia memiliki tuba. Tuba bahasa Arab. Bukan tuba bahasa Indonesia. Apa? Peribahasa kebaikan dibalas dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air. Tuba begitu. Itu tuba bahasa Indonesia. Kalau ini tuba pakai to. Dari kalimat tayyib. Baik. Hadirin yang kemuliaan, tentunya pahala yang besar itu diraih dengan tingkat kesulitan yang besar. Hadiah rekomsimin, hadiah itu. Hadiah yang mewah, yang besar, emas. Ini bisa diraih dengan apa? Orang pilihan. Ya tidak apa? Seleksi, seleksi, seleksi. Oh ini seleksi. Didapati orang yang paling ter di antara yang ada. Inilah orang yang terbaik dapat hadiah. Hadiah diraih bukan dengan santeria. Pahala tuba yang akan diberikan kepada mereka adalah dikarenakan kesabaran mereka dalam menghadapi kendala yang ada. Sabar di atas sunnah walaupun orang mencelanya. Walaupun mungkin orang mengancamnya. Walaupun orang menuduhnya. Tetap dia sabar. Memegangnya. Terdengar berita begini-begini. Oh, khawatir bahwa aku jadi garani teroris. Orang ngecisis belah. Pray. Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Itu isu yang belum nyata. Walhamdulillah tidak ada nyata. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sudah dan Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan difahami oleh kita semuanya sebagai taman ilmu dan meningkatkan iman bagi kita. Amin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.